الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، saya kira tidak perlu nasihat, ada nasihat lagi setelah nasihat daripada Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Karena itu saya hanya ingin menerjemahkan daripada apa yang diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Majmu' Karamih. Beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu thalathatun." Manusia itu dibagi tiga macam. Kita hidup berkumpul dengan manusia ini, ternyata manusia itu dibagi, dikelompokkan dengan tiga kelompok. Kita harus pilih dan kita harus mengerti kelompok mana manusia di lingkungan kita, di sekitar kita. Ahaduhum mithlul ghida la yustaghna anhu. Golongan pertama yaitu manusia yang bagaikan makanan pokok yang kita pasti memerlukannya, tidak boleh terlambat darinya. Kita harus cukup untuk mengkonsumsi darinya, ibarat makanan pokok, kalau enggak sakit kita. Dan dari makanan itu akan terjadi energi dalam tubuh kita. Itulah adalah orang-orang yang soleh. Itulah seperti Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ini harus kita jadikan makanan. Kalau kita terlambat, bisa mati hati. Bisa sakit hati. Karena Allah mensifatkan orang-orang yang munafik itu hatinya sakit. Fi qulubihim maradun. Mereka adalah seperti makanan yang akan bisa membuat energi dalam tubuh kita untuk bisa bersemangat ibadah. Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya. Perlu kita tiru itu. Kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Beliau berkata, "Ya bunayya, jalisil ulama wa zahimhum birukbatek. Fa inna Allah yuhyil quluba bil ilmi wal hikmah. Kama yuhyil arda biwabilis sama." Hei anakku, duduklah kamu selalu dengan ulama, bersimpuhlah kamu di hadapan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati manusia ini dengan ilmu dan hikmah ulama. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan tetesan air hujan. Kalau bumi tidak dihujani, akan kering, saudara. Bibit unggul apapun akan mati dan pohon itu akan layu. Begitulah juga kita, iman kita, cinta kita kepada Allah dan Rasul yang ada dalam hati kita ini akan layu kalau tidak disirami selalu dengan ilmu dan hikmah. Karena itu perhatikan anak-anak kita supaya selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama, supaya hidup. Hati mereka supaya hidup. Ini golongan manusia yang pertama. Golongan manusia yang kedua. Adzani mithlud dawa la yuhtaj ilaihi illa fi waqtin duna wajad. Golongan manusia yang kedua seperti obat. Diperlukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Kalau enggak diperlukan, jangan dikonsumsi, bahaya. Kalau kita sakit, boleh kita konsumsi obat seperlunya dalam dosis yang terbatas. Kenapa? Kalau melebihi dosisnya, jadi penyakit, bukan jadi obat. Enggak menyembuhkan, membuat sakit. Itulah seperti umara, pejabat. pejabat ini jangan kita kecanduan. Kenapa? Bisa sakit, kelebihan dosis. Tidak. Sepenuhnya aja. Nih, perlu. Kita perlu dengan pejabat. Kita ngurusin surat, perlu dengan pejabat. Tapi runtang-runtung terus dengan pejabat, penyakit. Idza ra'aita 'aliman yaghja baban umara fa'lam annahu lis. Kalau kelihatan ada orang yang alim dai kok selalu ada di pintu rumah daripada umara, ketahuilah itu penjahat maling tuh. Bisa konspirasi itu nantinya. Karena itu tepat sekali di Indonesia disebut bil itu. Bil pres ya sekarang. Tadi ada pilak, pil. Ini banyak kecanduan. Tidak boleh ditinggalkan. Obat itu diperlukan. Tapi pada saat-saat tertentu, jangan Anda kecanduan obat. Teler jadinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, zalid misludda la yuhtaj ilahi khot. Golongan manusia yang ketiga adalah bagaikan penyakit. Ini enggak diperlukan sama sekali, harus dihindari. Harus dihindari. Jangan Anda tadi itu mendekati itu penyakit. Dan lagi akan jadi sakit kamu. Begitulah orang-orang fasik. Begitulah orang-orang munafik. Begitulah orang-orang yang selalu rutin melakukan dosa kecil atau dia sudah terjerembab di dosa besar. Hindari. Itu penyakit. Hati-hati anak-anak kita. Jangan sampai berteman dengan orang-orang yang fasik. Al-mar'u ala dini khalilih falyambur man yukhalil. Manusia itu urusan agama, urusan akidah, bergantung teman. Karena itu, kita harus bisa memilih dan memilah siapa teman kita. Hati-hati. Kalau Anda mau menilai anak Anda kah, tetangga Anda kah, keluarga Anda kah? Siapa saja Anda kalau menilai, jangan tanya pribadinya. La tas'al anil mar'i wa sal an qarinihi. Gimana si fulan? Kalau ketemu dengan orang yang pro, orang yang cinta, pasti dilebih-lebihin mujinya. Kalau ketemu dengan orang yang gak senang, orang yang kontras, pasti dilebih-lebihin mencacinya. Kalau Anda kepingin tahu persis nilainya orang yang kamu ingin ketahui dari itu, wasal anggarinhi. Siapa temannya dia ya? Temannya orang-orang saleh, insya Allah orang saleh dia. Temannya orang-orang yang tidak saleh. Sudah. Ini berarti kopiahnya untuk menutupi dirinya. Bajunya untuk menutupi dirinya. Karena itu, golongan penyakit ini harus dihindari. Dan mungkin di akhir zaman banyak yang penyakit. Golongan penyakit ini banyak sekali, saudara. Walakinnal abad gad yubtala bihi. Kadang-kadang kita ini juga didekati sama orang-orang model begitu. Ini adalah ujian dari Allah. Caranya gimana? Kalau kita bisa menghindar sekaligus, bagus. Kalau enggak, ya sekedar aja lah. Tapi Anda harus berwaspada daripada dia. Lebih baik, saudara, Anda tinggal ada di dalam kamar sendiri untuk menyelamatkan agama, daripada Anda berkumpul dengan penyakit-penyakit yang akan bisa merusak akidah Anda, agama Anda. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendekat kepada Al-Habib Muhammad bin Tahir Haddad dan orang-orang soleh. Ini semata-mata harapannya adalah supaya ketempelan kemuliaan mereka. Man 'asyara al-asyraf 'asya musyarraban. wa mu'ashirul anzari ghaira musyarrabi. Siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dia akan dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhiratnya. Siapa orang-orang yang kumpul dengan orang-orang yang hina, dia akan terhina di dunia juga terhina di akhiratnya. Ama tara jildal haqira mugabbalan bisagri lamma tara jildal mushafi. Tidakkah kamu lihat kulitnya mushaf Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya? Anda lihat kulitnya dari apa? Dari karton, enggak berharga. Karton itu banyak berserakan di tengah jalan, di tong sampah juga banyak. Tapi karena kartonnya itu nempel dengan Al-Quran, masuk masjid kartonnya. Karena kartonnya itu nempel dengan kitab, lengket dengan kitab, masuk ke perpustakaannya kiai, masuk ke pondok-pondok, dicium oleh bibir-bibir manusia. Kenapa? Bukan menyium kartonnya, tapi berkat karton nempel dengan Al-Quran dan kitab, akhirnya katut mulia itu karton. Kita kelas karton. Nempel sama Habib Muhammad bin Thohir, insya Allah katut mulia. Udah karton lepas daripada mereka. Masuk tong sampah, saudara. Karena itu, jangan Anda menjauh daripada orang-orang mereka dengan harapan supaya terus katut sampai di akhirat bersama Habib Muhammad bin Thohir, bersama Rasulullah, dan sampai masuk surga Allah. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya yang hadir di sini lengket terus dengan Habib Muhammad bin Thohir, dan insya Allah tidak akan berpisah sampai nanti di hari kiamat bersama beliau, sampai masuk surga bersama beliau. Amin Allahumma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.